Satu persembahan kembali untuk rekan-rekanku tercinta, Wakil Bersatu. Memenuhi request Anda bersama Maksimal Production dan juga Cumi-Cumi. Untuk wakil yang saya cintai, Lala Widi Atela. Wakil, wakil, wakil. Semua go. Perkasa tak akan mampu Tepuk tangannya mana dulu dong buat Wakil Bersatu.